Ya ngono bakul tau liwat ranawane. Sopan. Kowe mau pengin? Kene tak borong kene. Ngene. Modus. Piro samene? Rasa salaman bareng? Salaman bareng. Bunda tanganku mampu tahu. Piro? Sak menika kabar 200.000. Lah tak tuku sak cangkemmu piran piro to? Wes kene. Sing dodol genti aku, kowe tak bayar. Soale ana tulisane NU ya. Aduh, onone ATM gesek raimu iso apa ora iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, para guru, para sepuh bini sepuh ingkang esu kawula ta'zimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh ingkang kula hormati, senap panitia yang saya banggakan, dan bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka di tulisannya kok pekok ini biasanya background itu ning burine kiai disampir ke dalam rangka sedekah bumi desa Sidokere apa? Sidokare Sidokere moto dilepas matamu. Moto kula abang sangat mergo kirang turu ke 162 tahun menika wonten fotonipun Mbah Mun. Nyuwun al-Fatihah kangge Mbah Mun. Muga-muga kematian kula panjenengan sami saged nyonto wafatipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Punapa kula matur, mugi-mugi wafat kula panjenengan sami kados sedanipun Mbah Mun. Tiang niku ketok kamulyane mboten rikala gesangi, tapi rikala sedoni. Kados Mbah Mun menika tondo-tondo Mbah Mun wali niku pun mboten terbantahkan. Tiang yang hidup dan matinya sangat dimuliakan oleh Allah. Cobi jenengan persani. Minimal ada beberapa tanda bagaimana kemudian Allah sayang kali Mbah Mun. Bila senajan to awake dhewe kelasirung kaya Mbah Mun, minimal awake dhewe cinta kali Mbah Mun. Bila kula yakin jenengan kersa tindak mriki, Wes-wes rasa dodak ate wes benetat ganggu ae. Wes-wes saisomu. Yo, maklum wong murah kok. Ada beberapa tanda kenapa saya mengatakan Mbah Mun itu dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, Mbah Mun meninggal di tanah suci. Nggone cetha panggonan sing apik. Salah satu rahasia kematian itu adalah tempat. Rahasia kematian menika wonten tiga. Aku ngomong ini menakikku ketok. Pamer mbahmu. Ndak diarani pamer tak copot wae. Lah malah keri. Dinggo meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan akeh aku. Mati menika rahasiane ana telu. Siji rahasia cara, loro rahasia waktu, telu rahasia tempat. Wong mati carane pripun ora ana sing ngerti. Ana nembe nunggu sound system mati kesetrum ya ana. Pengajian ngoten niku nggih nylonjorke tungkak. Bape putih. Mamane matine keblekan gendeng kon dhuwur ya ora ana sing ngerti. Carane. Mila jenengan pirsani wong mati niku carane beda-beda. Ana sing nganggo cara tabrakan. Contohnya sinten Ustaz Jeffrey Al-Bukhari kecelakaan tunggal. Enten tangga kula niku namung kelilipan pasir mati, nggih. Kelilipan pasir sak trek. Nembe jaga pengajian banser ngadeg moro-moro mati enten. Tapi lak kiai nembe ngaji mati jarang kadose jarang. Rahasia coro. Mila mang nyuwun kalih Allah muga-muga diwenehi coro sing paling kepenak. Amin. Wae ketok kamulyan ini. Soale wong apik kalih wong elek niku bedane lak mati niku napa? Ad-dunya ni'matun wa dunya musibatun. Dunia itu nikmat, dunia itu musibah. Pertanyaannya, kapan dunia dianggap nikmat, kapan dunia dianggap musibah? Dunia itu nikmat bagi siapa? Bagi orang baik. Kenapa nikmat? Karena apapun yang dia lakukan hakikatnya adalah membuka pintu surganya Allah. Begitu dia mati, itulah saat yang tepat bahwa dia benar-benar membuka surganya Allah. Mila jenengan pirsani, lak wong apik nika lak mati biasane lambene mesem napa merengut? Mesem. Napa wong mapi mati nih kok mesem? Soale diiming-imingi gambare surga. Nomor siji. Mila jenengan aja kakean merengut, Bu. Mesem niku gambarane surga, merengut niku gambarane neraka. Tak takon karo bapak-bapak sida kare, bojomu akeh merengute apa akeh meseme? Merengute. Berarti rumah tanggamu kaya surga apa kaya neraka? Wangi ya teko iki. Ya melu guyu. Biasane jlebape abang biasane. Sing jlebape ping insyaallah nggih. Luweh parah. Kancane lungguh ning isorok sing ping lungguh ning dhuwur. Radil. Payu. Napa-napa? Sing lungguh ning dhuwur orang mesti luweh mulya, sing lungguh ning isor ora mesti luweh ino, betul? Tapi sing lungguh ning isor mesti little body, silite gatel kelebon wedi. Jadi wong apik niku lajeng mati, biasane mesem soalnya wis diwenehi gambaran surga. Apik wong elek niku lak padha, arep mati niku lak padha ngeyeli. Sing ngapik parane karo malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe sapa? Izrail. Apa rene arep nyabut nyawamu? Dijawab kalih tiyang arep mati niku. Moh, lah ngopo? Aku jek pengin ngaji. Ngeyel. Tak cabut nyawamu saka cangkemmu. Moh, aku jek pengin mau tak cabut nyawamu saka kupingmu. Moh, aku jek pengin ngrungokke wong ngaji. Tak cabut matamu saka tak cabut nyawamu saka matamu. Moh, aku jek pengin delok Gusti. Akhirnya napa? Malaikate Muhammad ndase. Iki menungso kok ngeyel kaya ngene, sowan marang Gusti Allah. Gusti, nika lho wong sida kare, tak cabut nyawane ra gelem. Tak cabut nyawane sangka cangkeme jerene sing pengen maca Quran, tak cabut sangka kupinge jerene sing pengen ngrungokke pengajian, tak cabut sangka mripate sing pengen nyawang Gus Miftah. Kula kedah pripun? Dijawab kali Allah, gampang bro, gampang. Carane pripun? Moro ning surga, videonen fotonen. Engko foto karo videone surga delokno ning wong kuwi. Akhire leres, malaikate moro ning surga difoto, ceklik ceklik ceklik di video. Mandap ketemu tiang niki. Begitu tiang niki diparani malaikate ngetokke videone, "Bro, deloken matamu." Sawang. Gitu nyawang ono istana api banget matane mulai seneng delok omahe bocor kabeh delok mereka meneh ono bidadari subhanallah bentuke isu-isu panter ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter begitu nengok ngiwon delok bojone STMM setengah tua meh modar akhirnya meripate niki seneng delok gambaran swarga. Delok karo meripat sing bungah akhirnya tanpa terasa malaikat mengambil nyawanya. Mila wong niku biasane mesem soale seneng delok gambare. Sawang sulipun wong niku lah elek, lah elek. Adunya musibah menjadi musibah. Soale napa? Karena nyuwun sewu, apa yang dia lakukan itu haknya hanya menumpuk-numpuk amalan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Begitu kia mbake mati, dia benar-benar membuka nerakanya Allah. Mila wong mati lah elek niku biasane merengut. Soale napa? Napa bedane karo wong apik? Lah wong apik niku dimingi-mingi surga, wong elek niku diancam karo panase neraka. Lah kok ngoten, Gus? Napa wong elek mboten dimingi-mingi surga? Wis ra percaya. Diwene gambaran surga ra percaya, mila didelokke gambaran neraka padha karo anakmu. Ayo Le. Kowe sekolah sing tenanan, belajar kono sinau sing tenan, kok pinter tak tukokke sepeda, tetep pegah. Alah ra ngira wong aku goblok kok. Ra mungkin aku iso sepeda. Wis ra usah belajar wae. Ngopo aku goblok? Bapakku yo luwih goblok kok umpamane ngoten. Wis ra percaya niku. Tapi wong tuane nesu, ayo belajar, ora tak kentes ndasmu, baru wedi gelem belajar. Jadi wong elek niku sifatnya kayak cah cilik sing duablek niku, Pak. Dimingi-mingi napa-napa wis ra percaya, ora ngarah aku ki ranking, wong aku ki goblok kok. Tapi lak diancam karo wong tuane, "Kono belajar, ngayal gebuk ndase, manut." Begitu wong elek niku ajeng mati. Nyuwun saya, yuwene gambarane neraka. Mila matane mendelik niku. Mati itu yang dinamakan kematian suul khatimah. Mila supaya men kaya Mbah Mun iki carane pripun? Annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kebiasaanmu ngaji, matine ngaji. Kebiasaanmu ngerumpi, matine ngerumpi. Ayo. Mila kok kula ana kanca-kanca polisi melu ngaji niku kula bungah banget. Soalnya napa? Muga-muga polisi ini mati pas pengajian. Tapi lah ada polisi gaweane mung dolan ning pinggir dalan, tok hati-hati matrine tabrak truk. Umpamane lho niku. Asia cara lihat. Ila kowe hadroh tetep dibayar, disangoni ra disangoni tetep hadroh li. Sapa ngerti nembe hadroh to? Dar bukane mletik ning das mudar umpamane. Karone ra ana sing ngerti. Nomor 1. Nomor loro rahasia waktu. Waktune kapan? Yo ora ana sing ngerti. Dan Mbah Mun di wilayah ini nyuwun sewu. Carane cetha apik banget. Waktune jos. Kapan? Pas musim haji. Sapa sing ora pengin mati pas haji le? Mila kata kula niku ndo jamaah tuwa-tuwa niku mangkat haji. Ya Allah, umpami kula benjang mudar-mudar teng Mekah mawon ya Allah. Delalah yo ora mati-mati. Lho kadang-kadang ki lucu tetangga kula niku adine sehat, emase lara. Nyuwun sewu malah ditunggoni ning rumah sakit sing mati sing nunggoni. Enten mboten ngoten niku? Kata. Sing maloro ra mati-mati, sing nunggoni malah mati. Ora iso dibedhek belas niku. Waktune pas musim haji. Nomor 3 rahasia tempat. Apa wong sidokari mesti matune ning sidokari umpamane? Mesti Bu? Mboten. Kowe cah ngendi le? Sidokari. Jenengmu sapa? Apa mesti ibnu wong sidokari matine ning sidokari? Iso ibnu wong sidokari matine ning sarkem umpamane. Ora ono sing ngerti. Apa Gus Miftah tiyang Kalasan Jogja mesti matine teng Kalasan? Ora mesti. Kula wong Kalasan iso matine ning Mekah umpamane ora ono sing ngerti. Maka jangan pernah berhenti untuk mendatangi pengajian, Bu, supaya awake dhewe mati pas dalam keadaan terbaik. Amin. Awak kula niku lungrah, wah doktere telepon Gus mondok riyen opname teng rumah sakit mboten, kula tak mangkat ngaji. Sore wau kula nggih men budal ngaji, pengulo ngumpulke bocah-bocah kafe sak Yogya. Awak kula wis gemeteren, kula tetep mangkat ngaji ning Nganjuk. Sapa ngerti? Pas kula ngaji teng Sidokare malaikat Israel teko. Diumumke ning masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Ibnu umpama. Lah iya lah, aja mandek anggonmu ngaji le. Ana ngaji mangkat. Kaya sore-sore wau. Lan jenengan melihat postingan saya di Instagram 100 anak-anak kafe kula kumpulke kula ajak pengajian. Kula ajak selawat hasbi robbi. Pune ketok kabeh. Mila kula sengaja ngangoto. Tujuane apa lak nglirik men ra ketok. Nyuwun sewu. Tujuane mung siji, piye carane bocah-bocah niku di tengah-tengah kemaksiatan yang ada tetap ada kebaikan di dalam hati mereka. Amin Allahumma amin. Aja malah mung dadi Gusti Allah dhewe kabeh wong masalah-salahke tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Kula mboten. Kula parani, jak donga ya nangis. Bari ya ngono kuwi meneh. Ada kalau mbak-mbak PS kateng sarkem niku sakniki ajeng nunggu tamu, ajeng lonte nunggu tamu niku nyuwun sewu. Sadarenge tamune teko ndelok YouTube Gus Miftah, jajal. Pengajian sinambi nglonte lapi banget aku. Ya Allah. Gitu. Tamune teko, oh sampean iki ya ngaji karo Gus Miftah to. Aku ya oh bajingan, bajingan aku. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, nyuwun kalih Allah. Lah menungso disubya-subya niku merga bondone pun biasa. Wah, kaya sugih. Nawae dhewe iki mata duwitan. Lah ning kampunge jenengan ana wong sugih ana wong kere, kira-kira sing luwe kajen sing sugih napa sing kere? Sing sugih. Nyuwun sewu. Padahal dawuhe Kanjeng Nabi napa? Amarani Rabbi an uhibbal masakin. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Ning awake dhewe iki rata-rata luwe ngajeni wong sugih. Wong sugih ahli maksiat, wong sugih ra tau ngibadah, karo wong kere ahli ibadah ning kampung ngajen pun. Wong sugih senajan ora tau ngibadah. Padha-padha ana undangan, sing undang wong sugih karo wong kere, jame padha, dinane padha, wektune padha. Kira-kira luwe seneng nekane undangane wong sugih napa wong kere? Wong sugih. Model-model mata duitan kaya ngene. Sugih wae panganane enak, gawanane akeh, ngoten niku. Padahal nyuwun saya, wong sugih karo wong kere niku kancane akeh pundi? Asline lak jenengan kekancan karo wong kere niku luweh akeh kancamu, soalnya jumlah wong kere luweh akeh daripada wong sugih. Goblok. Ayo, sing mandi niku dongane wong sugih napa wong kere? Kere. Wong sugih niku pinter golek duit tapi dongane ora mandi. Wong kere dongane mandi tapi ra pinter golek duit. Mila kerene awet. Ana sing protes kula. Lah wong sugih kuwi nduk nyuwun sewu. Lah wong kere iki dongane mandi. Ngapa ra ndongake awake dhewe? Ora iso. Contone ula. Ula niku upase mandi, tapi ra ono ula mati mergo kleleken upase dhewe. Ula niku lagi nyembur wong liya mati, tapi ra tau nggih nyembur awake dhewe mati. Ayo, ula nyembur pitik-pitike mati. Nyembur wedhus-wedhuse mati. Ana ula nyembur sapi-sapine mati. Ana ula nyembur wong sidokare. Kaget niku mesti kaget tak bedhek. Kaget. Kowe ya lucu. Kaget kok sing dicekeli cangkem ki ngopo? Kaget ki ning jantung yo. Kaget aku. Apa cangkem ana jantunge kok ya? Wingi Nang Surabaya bus kaget undune copot pluk. Maka nyuwun sewu. Ukurannya bukan kekayaan. Api eleke wong ukurane ra bondole. Ora. Mila lak jujur mawon nggih. Kula niku lak pengajian wong sugih karo wong kere niku luwih nyaman karo wong kere. Wong sugih lak pengajian ra tau khusuk. Dase ra gatel dikukuri, men ketok gelange anyar. Anda ini kok lawang wedok-wedok seru mongso suge ini ragelem lu ngoneng isor yoneng dua ning kursi biasanya jilbabnya yoping mau lah ngiring manten ke delon wong suge ini numpaknya mau beli Fortuner, Pajero, Alphard lawang kiri wah mending bis kol bukaan wile sewante kaya ayo yu jagong manten oke okay. Karo wedaan ning kol terbuka wedak FIFA nomor 4 nyuk sewante lah wong sugih iki ya ombenane ya Coca-Cola, Sprite, Fanta, soft drink, soft tag ngono ki to. Lah wong kere alah-alah paling pol Orson. Ya ngono bakul tau liwat ranawani. Sopan. Kowe mau pengen? Kene tak borong kene. Ini. Modus. Piro sampeyan? Ra salaman barang, salaman barang. Bunda tanganku mampu tahu. Piro? 200. Sampeyan kabeh 200.000. Lak tak tuku sak cangkemmu piran piro rega? Wes kene. Sing dodol genti aku, kowe tak bayar. Soale ana tulisane NO ya. Aduh, onone ATM gesek raimu iso apa ora iki? Loh, 200.000 ya. Anakmu piro? Kowe nang omah duwe TV apa ora? Enten yo ora tak tukokke wis duwe. Ah wis duwe ngapa? Nang omah duwe kulkas apa ora? Ora duwe ya tuku dhewe. Kaya aku mbahmu. Iki taune kene-kene sing bagi aku. Nemu sapa? Osu kaca suri ning ngarepe ning mburi. Ya sak wadahe ngopo mek kene barang. Wong kere kakean petung pisan. Ngadungake muga-muga kowe sugih. Amin. Bojomu meteng meneh. Amin. Ya 200.000. Bapak Ibu, pengajian ajeng kula lajengaken bar kula ngentekke tahu sakmene mbah. Ya kaya hadroh kono bagi kono bagi monggo bismillah berkah amin kowe nangkap uwah sih pun kaya copet tok wut ngono. Kamburi kae. Ayo degane siap-siap degan. Malih. Ya lahwi. Berkah mereka bismillah. Mereka engko. Kuwi. Kamburi. Oh alah. Kowe meneh. Lah orang dimplok wis njaluk meneh. Aku tengah. Ya, aku lo ngerti soalnya ra disuguh to. Sing cangkeme bengok ra tak wenehi ya to. Santai wae kelos. Kok ya murah ya 200.000 sakmene mbane iki. Ya ngarep dhewe kuwi. Heh, ya adro. Banser, aku cinta banget sama Banser. Kae le Banser le. Kok oh, mriko kidul niko. Terakhir. Ya bagule. Sampai metu jikok meneh tak ajar. Melu pengajian sampai rampung. Nganti mulih reso ngaceng delok wae kowe. Ana sing adil kowe tahune, kowe lomboke. Jadi nyuwun sewu. Ukurane sesok matine apik apa elek? Kuwi ora mergo bondo. Tapi bondo iso nggo sangu mati. Tapi ra bakal digowo mati. Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Ibnu. Sing ning kubur rasane loro anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Salatullah. Bondo akeh ra bakal mati. Bakul helm. Senajan to helme akeh ora ana wong mati bakul helm ndase heleman iki ra ana ta kan. Aku ngerti wong mati heleman ora tau. Yo adengake bojomu ayu no. Rondo anak telu. Lumayan no. Tenu santai. Itu santai. Ingat jomblo itu tidak untuk dibully, untuk dinikahi. Iya. Tak wangi no. Ndang rabi, ora ana bedane karo kran. Ah monggo nguyuh tok apa. Muga-muga sesuk awake dhewe mati didongake. Amin. Muga-muga anake tak dongake dhisik. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Kaya ngono ya ora mau amin ke. Ah, telat malaikate minggat, Bu, Bu kesuwen. Ulangi ya. Diulangi nggih. Diamin ki nggih. Sing banter nggih. Sing kompak nggih. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi durung. Cangkem kurung mingkem wis amin. Ngenteni cangkem nyongi mingkem disit ya. Mau telat iki kesusu, keprimen nggih. Ulangi, lak cangkem wis mingkem kiai. Amin. Kaya ngono cangkemmu kalau ngelek tahu kok ya ora iso. Sabar ngapa? Bu. Bu. Sing bareng-bareng ya. Sing kompak ya. Susu ya. Aja telat ya. Prok-prok-prok jadi apa? Bocah cilik diwulang mak. Kok diulang mati? Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja nggo dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja nggo dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Salatullah, salamullah. Rasulillah, Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala Yasin ashabibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah sallu ala Nabi Muhammad. Astagane ramanis garai wato. Nggih kowe wele kono. Kowe. Wong degan kok apa bathoke kaandel iki degan apa kaambil ya aku. Peko panitiane malah wato aku. Katanya panitiane pengen mateni aku gitu. Iya apa iki? Biadem. Kopi sing panas, Bro. Bila perlu digawa sak kompore. Dasar jomblo. Ning donya iki sing paling sering dibuli apa le? Siji wong jomblo, loro wong gendut, ya ra. Kok kowe gendut, kowe jomblo, kelar hidup lo. Lalu ala Nabi Muhammad. Bondo ra bakal digawa mati, tapi bondo iso nggo sangune mati. Mboten. Mila ulak kula wong kampung sugih kok pelit sok mati modaro dhewe ya. Wong sugih iki ciri kok. Ayo wong sugih karo wong kere iki kendel sapa le? Ha kendel wong kere. Jam 2 bengi wong sugih didodok ora wani buka lawang. Wong kere urung didodok wis dibuka dhisik kok ngopo? Malah ratau tutupan omae. Wong sugih karo wong kere niku kendel wong kere. Wong sugih niku jireh-jireh. Buktine apa? Omae dipageri dhuwur-dhuwur. Jireh. Lah wong kere ora ana omae sing dipageri. Ora ana. Sing dipageri apa? Nggih mangane kurang kok nggih mager. Paling pagere kae dong lantas kae. Apa kae dong? Lantas apa luntas? Luntas. Wong kere dilawan. Wong sugih karo wong kere grapiak pundi? Kere. Ana wong sugih takoni sing jawabane mok sak kecap. Dari mana, Bu? Dari belakang. Kemana, Bu? Ke depan. Rumahnya di mana? Enggak tak bawa. Jajal lak wong kere. Halah halah halah, mulih kok pasar ketemu Pak Lurah takoni, "Saking pundi, Bu?" "Oh, Pak Lurah, kula saking peken, Pak Lurah. Pirsa mboten sakniki napa-napa larang lho, larang ndok, larang beras, larang." Malah kula wau teng peken ketemu Pak Kiai kula mboten nganggo jilbab. Kan saya malu, Pak Lurah. Gek sing takon cangkeme sapa? Lah wong sugih iki ngaji ning dhuwur, lah wong kere ning ngisor klosotan tungkae slonjorke ngono kuwi ora apa-apa. Ora apa-apa. Padahal undang-undange teng kitab taklim niku lak ngaji ning ngarepe kiai ra kena nyelonjorke tungkak. Kuwi ora apa-apa sak janjane. Mong aku mbaten apa orang rumangsani tungkakmu meletek-meletek. Ning donya niku menangan wong sugih apa wong kere? Sugih. Wong sugih iki lak ning donya menangan. Ya ora, gawe omah dhisik, tuku mobil dhisik, mangkat kaji dhisik, mantu anak dhisik, tuku HP dhisik. Lah mantok kene lho dhisik. Lah wong kere-kere iki yo keri, gawe omah keri, tuku kendaraan keri, tuku HP. Ora mung keri ngenteni secondan. Wes cross secondan. Lah lah. Mantu keri sing ra payu-payuin iki baru tipek mantu. Tapi wong sugih rasah gaya. Sesuk ning akhirat mlebu surga niku wong sugih dhisik napa wong kere dhisik? Kere. Kacake pirang taun? 500 taun. Heh wong sugih rungokno kupingmu. Dadi sesuk sing kere niku wis mlebu surga, sing sugih sing ngantri. Sing kere ning jero surga wis weneng seneng nika, wis odas adus, kromas kramal. Kelan kelon. Sing sugih ngantri. Tapi ingat, wong kere niku gadah hak prerogatif nyelametke wong sugih mlebu surga. Wong sugih sing kados napa? Wong sugih rikala ning donya gaweane nyenengke wong kere. Niku bakale diajak mlebu surga karo wong kere. Sopo kae? Lurae Sido Kare. Ah, ora usah melu. Wong ngajian ra nyumbang kok umpamane ngoten niku, umpamane. Begitu Gus Miftah melu ngantri mlebu surga umpamane. Sopo ke wong sugih mlebu kok ngantri mlebu surga? Gus Miftah diajak nukoke tahu 200.000 je umpamane. Mila mulyane wong ora mergo sugih, ora mergo kirene. Ayo, kula iki paling sengit lan wong sugih gaya. Bu, anten pengajian, nyumbang napa mboten? Laku diwene propa ya nyumbang, ora ya ora. Kudune ora usah panitia dadak ngemis-ngemis kowe nyumbang. Dadak kudu diparani. Mangkana lahu ilmun sing duwe ilmu, faliyata sedekah bi ilmi, sedekah kelawan ilmune, mulang. Wa mangkana lahu malun sing duwe bondo, faliyata sedekah bi malihi, sedekah kelawan bondone, nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun sing duwe tenaga, faliyata sedekah bi kuwati, sedekah kelawan bondone, rewang. Pilihanmu iki ana pengajian sedekah bumi meneh ngene iki. Kuwi mung telu tok, siji mulang, loro nyumbang, telu rewang. Aja dadi sing nomor papat. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang cangkeme cerewet. Enten mboten sing ngoten niku. Wong e ya teko. Ya melu guyu. Jilbabe ya pink, tenan. Dadi pripun Pak nggih? Kula niku lak kekancan karo wong sugih niku lak biasa. Kekancan karo wong kire kula ya seneng. Lak kula didelok sangka nyamane ati, kula niku kekancan karo wong sugih karo wong kire luwih nyaman karo wong kire. Mila lak kula mbatalke pengajian ngene wong sugih niku biasa, tapi lak ngene wong kire sebisa mungkin pengajian ampun nganti kula cancel. Soale kula niku paham banget dongane wong kire luwih mandi daripada wong sugih. Kula niku lak diundang pejabat, "Sorry Pak, aku lara ora mangkat." "Kono nggawe pengajian gampang kok duwite akeh kok nggih napa mboten?" Lah wong ning desa-desa niku kadang-kadang aja kula cancel kecuali memang benar-benar enggak bisa. Kula niku khawatir ndak ana sepatan elek jamaah. Soale wong-wong ngene iki opone sing tungkae metek-metek ngene iki mau mandi to ngene. Saiki mau tekuk ngopo? Malah mate kok ngene iki. Iya. Mesti asam urat bocah iki. Enten sing kagungan penyakit asam urat tak tambani purun apa mboten? Jenengan kondur padus gula batu. Carane dipripun nggih Gus, gulane diweneke. Aseme watune nggih nutuki urate insyaallah. Eh wong sugih rungon aku pengmu. Kanjeng Nabi luwes seneng kekancan karo wong kere. Sampai Kanjeng Nabi niku dongane napa? Allahumma ja'alni miskinan wahsurni ma'al masakin. Tapi nyuwun sewu, jenengan ora usah melu-melu donga niki. Niki dongane Kanjeng Nabi tapi ra kudu meloni. Itu artinya apa? Ya Allah, mang dadosaken kula tiyang kere lan benjang muga-muga panjenengan ngumpulaken kula teng padang masar bareng wong kere. Jenengan ra usah ndonga njaluk kere, wong durung ndonga wis mandi. Wis kere gaya. Kowe rene nang masjid ndonga. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Lu, kan udah lu kata malaikat. Kere ora sadar. Kula niki munggu wong sugih. Sakderenge kula teruske babakan sedekah bumi. Ana wong sugih difonis karo dokter meh mati gara-gara pat. Lho, sing penyakitnya macem-macem niku wong kene napa wong sugih? Wong sugih. Diabetes mellitus, jantung koroner, atau stroke, rata-rata wong sugih. Awakmu ngerti stroke penyakit apa? Stroke penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Wong setruk kayak guyune mau ngiwotok orang no sing nengen tak kandan. Loh, sing jenengwe senyum seimbangin gini gile. Gila kalau ingin sambati karo tiang. Karena jenengi pondok, ini kula wong sambat macam-macam tau bu. Ono wong moro ning pondok, aku duwe bojo galak Gus gampang. Lak kowe ra sabar bojomu galak tak dongake bojomu setruk. Saiki kowe pilih ndi bojo galak apa bojo setruk? Pon galak mawon. Bandene aku ngono. Apa? Kopi ini teko. Iya. Kopi, subhanallah. Ngaji kiai viral, cangkire cilik. Ya aku dadi kelingan film Cina kae lho. Ada ngombe ciu. Lut ngempet. Cangkir lembang sama ini. Danjo, danjo. Sangit. Pinter ya, cowok ini gila. Ya maklum, anggarannya cekak. Bu. Bu. Sing mangan kakean milih niku wong sugih napa wong kere? Oh, nek wong kere iki mangan tahu gratis ana wis enak tak kandhan. Ne amat. Wis rewayane seneng aku. Lah wong sugih ya gengsi ya dadakno. Apa nikmate wong sugih apa wong mangan kok dilarang? Jamaah kula Jakarta sebulan penghasilannya 400 juta, tapi uripe belas ra nikmat. Mangan daging rawani, darah tinggi. Ngombe manis rawani, gula. Apa enake? Mangan dok rawani, kolesterol. Mumet ning Singapura, Mount Elizabeth. Ngopo ndas kula mumet? Yo ngalah. Sementara kula duwe kanca tukang becak niku sedina penghasilane mung 50.000, tapi luar biasa. Tak takoni carane bagi piye, Bro? Gampang. Bojo siji 10.000, bojo loro 10.000, bojo telu 10.000, bojo papat 10.000. Turah 10.000 kula nggih sangu becak. Nikmate mangan apa-apa ora ana larangan. Gowo dhuwit 5.000 mlebu ning warteg. Alah-alah mangan sak modare. Kadang-kadang mangan gorengan 5 ngakune 3. Ngono kuwi ya. Aku ya tahu soalnya ngono. Ndase mumet ra perlu ning Singapura, ngombe bodrek ilang mumet sekalian ndase tak kandhani. Lah niki ana tiyang sugih difonis kanker stadium 4. Niki crito niki. Begitu arep mati, kowe 3 bulan meneh mati kata dokter. Woro-woro. Ya mbak niku paling wedi diparani karo malaikat munkar nakir ning alam kubur. Akhire bengok-bengok. Woro-woro. Sing sapa wonge gelem ngancani aku ning alam kubur, tak wenehi bondoku separuh. Sing sapa wonge gelem ngancani aku 40 dina ning alam kubur, bondoku tak wenehke separuh. Omahku separuh, mobilku separuh, duitku separuh, bojoku separuh. Kamu bojone oke kok. Gus Miftah pinten nembe setunggal. Nambah napa mboten nunggu. Kalau memang takdirnya ada, saya tidak bisa menolak takdir. Tapi kalau memang tidak ada takdirnya, insya Allah saya mencipta diri saya sendiri. Misalnya. So, wedok iki yen nyuwun sewu mangsur. Ingat, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Betul. Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Amin. Tonggo kula moro. Gus, kula pengen rabi meneh karo sama mahasiswi. Ra usah. Lah kok ngoten? Nggih. Kowe pengen ngrasake mahasiswi? Nggih, gampang. Bojomu kon kuliah meneh aku ngono ta. Mahasiswi. Ning pondok iki macam-macam, Pak. Ono wadul meneh. Gus, kula pengen ngrabi bocah sekolah. Aja aku ngono. Lah napa, Gus? Aja bocah sekolah kok mau rabi. Ngenteni mulih. Aku ya ngono ta. Orang mulih kok dirabi aku. Sake. Kaya banser moronggan kula. Kula pengen rabi kali bocah sekampung. Aja. Siji boyoke loro kok sekampung aku. Apa meneh banjere cilik ngene iki. Iya. Halo, Bro. Masyaallah. Oke, banser tuh saya cinta banget sama banser. Milo mbak-mbak kimcil kuwi tak kandhani. Kowe lak golek bojo, jadikanlah banser sebagai prioritas suamimu. Tenan. Alasane napa, Gus? Kok kula pengen banser menjadi prioritas suamimu? Ingat, Nduk, banser. Kiai saja dijaga, apalagi kamu. Iya. Ya ngeyem-ngeyem banser. Wong nyatane panitia pengajian iki kadang-kadang ora pengerten karo banser. Bansere rolas, rokoke sak bungkus, sak ler to kuwi ya. Sake. Milo kula yakin banser mesti mlebu surga. Amin. Kok ana banser mlebu surga iki ana sebabe. Kiai ini pengajian banjere lunga nguyuh ora cewek. Hati-hati. Akhire leres wong niki mati. Begitu mati ora ana sing wani melu. Ana tukang tebang kayu ning alas, krungu woro-woro. Bojone matur, "Mas, jenengan nak biasa teng alas kiai mbak to? Hooh, Dik. Kae lu ana wong gawe woro-woro kon ngancani ning alam kubur 40 dina diwenehi bondone separo. Mbok jenengan mangkat. Kok tresnane karo bojone? Oke. Sak kuat-kuate wong lanang iki kalah karo wong wedok tak kandhani. Seorang suami berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Wedok dilawan. Power of mak-mak. Bagaimana tidak? Mereka tidak kuat bagaimana? Pabrik susu loro digawa dhewe kok padha. Wong lanang ki lemah. Nggowo ndok loro sambatan karo manuk iki opo. Wedok dilawan. Akhirnya begitu ajeng dikubur. Niki lho, ben jenengan aja seneng karo bondo, ben aja gaya karo bondo. Hati-hati. Bakal ya yaumalayang faumalun wala banun, bondo murah bakal ono artine, anak murah bakal ono artine. Begitu dikubur, aku wani. Jenazahe wong sugih dikubur, tukang tebang kayune melu mlebi tutup blek. Begitu ning jero alam kubur, mun karnakir teko kaya Dzul Akhbar nika teko. Ternyata sing ditakoni ora almarhum, malah sing nunggoni. Modar ra cocote. Assalamualaikum. Kowe sapa? Munkar Nakir. What? Modiar kowe. Kowe ning kene ngopo? Takoni karo Munkar Nakir. Kula nunggoni jenazah. Tujuanmu apa? Semulai kemringet nika. Pengen angsal bondone separo. Sing magawa kuwi apa? Kampak. Kampak satu-satunya di bawah. Sesuk malaikate lunga, pekerjaanmu apa? Tukang tebang kayu. Nebange nang ndi? Ning alas. Nebange nganggo apa? Nganggo kampak. Hasilnya piro? Sak meter. Mau nggih apa? Nggih anak bojoku. Hari ketiga takoni sampai hari ke-40 sing ditakoni bapak tok. Padahal kampake mung siji. Bar 40 dina kuburan dibuka, ahli waris ngenteni ning dhuwur kuburan, nggawa bondone separo. Tukang tebang kayune munggah langsung melayu serantal. Takoni karo ahli waris, mas aja lunga. Kilo jatai almarhum, bondone separo diwenehi awakmu. Dijawab karo tukang tebang kayune. Moh, paen. Lah ngopo mas, aku moh bondone kuwi separo. Kok jangan-jangan bondo sakmono mbane. Gara-gara mung duwe kampak siji, 40 dino aku takoni babakan kampak tak kandani. Ayo, he wong sugih, rungokno kupingmu. Hati-hati kowe, duwe joglo takoni dhisik dhewe kowe. Dengokno, maka beruntunglah kamu menjadi orang miskin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo. Ayo selawatan riyen ya. Ayo. Ayo njaluk selawat napa? Model anyar napa model lawas? Anyar. Durung dadi, durung dadi. Lawas, kasete wis ilang. Apa bu? Pengen lagu apa? Hasbi Robi nanti terakhir. Apa? Apa? Eh? Man ana? Ah, wis biasa, wis biasa. Eh? Kiai Raiso. Aku pesen, lak kowe seneng karo Man Ana, senajan kuwi dudu selawat, aja mok waca ning jero WC. Senajan to niku mboten selawat. Lah kok sidah liyane selama dia bukan selawat, kok waca ning WC ra apa-apa. Tapi lak Man Ana aja. Soale kuwi ngurmati gurumu le. Engko karo ngising nyanyi Man Ana. Man Ana, Man Ana. Man Ana laula crot. Alah. Jos matamu jos. Bu, sakitnya selawat napa bu? Ditinggal rabi. Alah, pamer bojo. Kimcil kepolen. Kelingan mantan. Mundur alon-alon. Kertonyono tinggal janji. Iya. Lagu ini wong sugih ono. Lah wong sugih ini lagu ini mung siji. Janji ini utangnya ranganggo suwe-suwe. Nyile so sore ne wis dibalekke wong sugih. Lah wong kene lagune dudu kuwi. Uripe ayem rumangsa aman denunge rasa nyanyine karo umbah-umbah ning kali kae. Urip kok rekosane kaya ngene ya Allah. Anak rong bayar SPP beras wis entek ndadek isuk modho ya oyak mendring. Niku wong kene lagune ngoten niku. Kuwi lagune jomblo ya ngono kuwi biasane. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan. Jomblo ya apa? Niki lo hebatnya mbiyen Wali Songo sampai kemudian tercipta sedekah bumi. Lah cara teng Gunung Kidul namine Rasulan. Lah cara teng Sleman namine Merti Dusun. Lah cara teng Gamping namine Bekakaan kok Bekokoan. Niku semuanya berawal dari budaya. Mila lak jaman wali mbiyen lagune kaya turi-turi putih, sluku-sluku bathok, gundul-gundul pacul, serubak-serubak sruweng. Saniki cara wong modern ya lagune menyesuaikan. Mila awakmu ngono le, didelok trene. Oh, saiki trene dangdutan. Selawat digawe dangdutan ya ora apa-apa. Saiki lagi ngetren, Bu. Lagu selawat dadi lagu dangdut. Lagu dangdut dadi lagu selawat. Lagu dangdut dadi lagu selawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Kuwi lagu dangdute apa? Saya si putri, si putri sinden panggung ora popo ora wong saiki yo lucu menek lagu selawat malah dadi lagu dangdut. Lagu selawate ya taibah ya taibah mlebu sido kare bang toyin. Dila kula takoni angsal napa mboten lagu dangdut nggih selawat oleh, dangdut nggih selawat oleh, pop nggih selawat oleh, jazz nggih selawat oleh, rock sak isine oleh ra popo. Ya lagu lawas siji, lagu anyar siji. Turi, turi puting ditandur. Iso apa ora? Lah iso ditabur meneng wae. Dume bayarane ra jelas, cangkemmu. Ayo yo ditabule. Apa iso melagu apa? Anu ditinggal rapi. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo randuwe toto kromong Qurane ra diwaca salate ya ditinggalno apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru yo dikepui, hayo rene gendang ngaji solawat. Ya Rabbi bil Mustafa. Asline atiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya nangis kete Allahku remu acur rasaku kowe teko ninggal aku apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane, kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Salawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi wal habib kulli haulim minal awali muhtahimi orang atau sewu nyawer sing nyanyi aku, sing nyawer aku mudar ya, maju di neno tung biro hitung di sini, jiro lupa, ini itu lo mungkon ngitung tol. Oh, si semangat, jomblo santai wae, santai. Ingat Indonesia itu merdeka karena bersatu bukan berdua. Wirono, cie pengen cie, rupamu kayak kotak infak. Tuh HP apa badan? Betul HP, yo solawat malam-malam Jumat untuk Sido Kiri. Sido Kiri, wis patang atau saya hilang je aku. Amplop era jelas, serap apa. Kula mong pengen jenengan niku pirsa dakwah niku mboten profesi kula. Insyaallah kula mboten dakwah, kula nggih urip, kula nggih duwe gawean. Mula kadang-kadang wong kula niku isin nggih ajeng ngundang kiai. Kiai, amplope pinten? Ya Allah. Kula mboten nate jawab. Santri-santri kula mboten angsal jawab. Mila Deddy Corbuzier kondo kali kula. Ustadz kondang yang tidak ada tarifnya itu hanya Gus Miftah. Bagaimana saya bertarif? Wong takon, amplope pinten? 10. Panitiane ngomong lak 5 pripun? Ya Allah. Malah nyang-nyangan. Oh kaya lonte to manan kuwi. Aku ya emoh kok. Kiai kok nyang-nyangan, aku malu. Kan aku malu. Mila kudune lak ngundang kiai iki ora usah tak pak kiai taripe pinten, ora usah mok takoni sing penting okeh ngono. Dodot takon bae. Lha Gus Miftah taripe 3M, matur nuwun Mas Miftah. Diundang Sido Kare 7.5M pitulungan setoh lah kadang. Yo, HP-ne duripke flashe. Kita selawatan. Malam Jumat lambune pateni, lahir rasa mati ketua panitia ini tak pateni. Ini selawatan deh. Diangkat HP-nya, matikan lampunya. Apa tak gerandel lagi piye iki? Oh. Eh, teni bro. Oh, kurang ajar. Jan sate pateni bro. Lah aku mau ngomongi ke piye kok jan sate pateni iki. Ngejak gelut iki. Sini pateni, pateni kape, ayo pateni. Gawe santai mawon pengajian ini. Insya Allah rampung jam 5 isuk nih, mungkin pengajiannya. Lah, sing buri kaya urung kaya, sing buri kurang siji kaya, ben kita plese. Niko, sing tiang listrik. Sing tiang listrik pateni. Diangkat sing dhuwur. Sing ora duwe flash HP, cangkeme merenges. Nggih. Men kita padang. Hadrohe menyesuaikan lho ya. Digerakke mriko, mriko pundi mriko? Eh? Ngulon riyen nggih. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim da iman ala mada shalli iman Wal ali wal ashabi man kurang banter. Wajan Quran najan sakalimang lamun ora dikirimi banjur bali bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salim wasalim ta iman ala mada Allah Allah salim Allah kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa balining bakal taring kesi donyoku sing ise ana salim Hadroe mandek sing banter salim wa salim da Allah Allah salim wa salim da wal ali wal asha wal ali wal ayo hadroh sekali lagi saling wasallim da iman ala mada Allah Allah saling wasallim da iman ala mada wal ali wal asha satu lagi lagune Wali Songo seluku seluku bato bato e ela elo sirama menyang solo leolai seluku seluku bato bato e ela elo ayo banter menyang Solo bocah yang ore ayo ngibadah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala baqihi billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada bi ilmillah. Imatan hadroh mandek jamaah sing banter sluku bato siromo menyang solo sluku sluku bato bato ihila helo siromo menyang lo lo lo lo ba wong mati yenno bah meteni terakhir sing banter hadroh selamat kagem sido kare. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala ilmillah. Allah ala sayyidina Droe cangkeme fales ra. Cangkem desa ijen. Ayo urip lampune. Apa ngene bubar pengajiane yo. Kan aku capek. Tak wenehi ulasan singkat nopo kok kudu ana sedekah bumi. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Karena amplopnya jelas adanya. Kayak jeruk ya. Oh, njan jeruk. Kayak keringet. Wih, ndongake so dadi kiai kabeh. Minimal mudin. Dadi mudin ki top tak kandhani. Iki tukang sone kok piye, Ci? Wah, kekrek cangkemmu lho kowe. Ngangung-ngangung wae. Mik, kalau saya ngomong ki, semuanya dimatikan kecuali punya saya, bro. Apa diwale? Kue ngaji aku ngeson. Ayo, apik lho, apik lho. Wes dipateni. Kita tukang soni. Oh, kue. Pelan. Langsung lekar neng dalan. Ki wayangannya saat ini yang. Oh, benja. Tak pikir saya ki rampung aku mulai. Ini sini dalangi. Oh, nopo lakone sesok. Apa? Banjaran Krisna. Apik Krisna apik. Kula niku seneng wayang niku seneng kula mbiyen lak durung ngajine Ki Entus Susmono Bupati Tegal. Niku ngaji kitab hikam kali kula teng pondok kula. Mila tongkat sing kula gawa niki warisane almarhum Ki Entus sebulan sak derenge sedo kula bar ning rumah sakit ketemu teng Tegal kula pergi Entus ngomah ini Gus damel jenengan nggih. Nek bar loro, sing loro kula, sing mati Entus. Sakira. Ya Allah aku. Jan, Dir iki ana sing ngerti. Wong sing lara kula kok sing mati kono. Ana tokoh wayang niku sing ngrato nyusu blas karo mbokne niku ana. Sinten? Buta Cakil. Ah Buta Cakil mentil tenan ambiar tak kandane. Ah. Ora tau ya. Buta Cakil. Tokoh wayang sing paling disenengi bocah iki aku ngerti. Bole Dawa. Sapa? Bole Dawa, Bole Bola Dewa kok Bole Dawa. Lah cara wayang kula jerene Pak Mantep niku Arjo. Semo tireng. Anak sapi matamu kuwi anak sapi. Iki lho. Ambue dakwae Wali Songo niku lak bisa menggabungkan antara agama dengan budaya. Maka seringkali saya mengatakan begini, teknologi dakwah itu, iki kanca-kanca Ansor Banser tolong ngerti yo ya. Teknologi dakwah itu kan terus berkembang. Zaman Kanjeng Nabi bilisan, khatibun nas bi qadri ukulihim, nganggo lisane Kanjeng Nabi. Di zaman Utsman bil Qolam mulai nulis buku, membukukan hadis, membukukan Al-Qur'an. Di zaman Wali Songo bisa kofah dengan budaya. Maka muncullah lagu-lagu niki wau. Di zaman terkini hari ini dakwah milenial itu menggunakan apa? Bil medsos. Mila cacan nom iki tolong sing mau follow ning Instagram ning Facebook kuwi lak iso ustad-ustad sun. Kaya Gus Muafiq, Gus Baha, lagu semua wis oke sih, wis oke. Di follow. Lah awakmu ngaku ahlu sunnah sing di follow Vanessa Angel. Oh. 80 juta. Kayak kroto model langsung ngendi. Apa lu mau sana 80 juta ini bentuknya malang. Aku yura dong aku. Ibu-ibu kayak ngoten. Sing ditonton YouTube-nya kayak ahlu sunnah. Sing ditonton Instagram-nya ahlu-ahlu sunnah. Digerakkan kita kalah. Saya itu seminggu terakhir dibully macam-macam. Babakan Banser, babakan Khilafah, babakan Islam Nusantara. Sing dibully. Kiai NU sing paling sering dibully niku saat ini kulo memben dino. Kulo mbelo Banser delok ning Instagramku. Sing bully aku piro 12.000. Sing komentar ki 12.000 tak kandani. Kabeh ngenyek aku karo Banser. Tak jawab no what what. Aku rafofo. Karena saya meyakini sebanyak apapun komentar yang membuli saya, jenengan delok napa jumlah like sama jumlah komen itu pasti lebih banyak jumlah like. Ya ora. Sing bully aku komentar 12.000, sing like aku meh 100.000. Tegese apa? Kenapa jumlah komen, jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Sebanyak apapun orang yang membuli kamu dengan komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Laib nu bedo. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tapi tidak berani mengungkapkannya. Iya. Wong di batin, mila jerawatnya gede-gede. Memang batin nak nuno. Nah, akhirnya malah nyanyi ngawiti jomblo. Ngirim rayuan kelawan muji marang sang mantan. Kang gawe semangat ugi kemenangan rino wengine tansah kelingan duh para jomblo priya wanita aja mung main Pokemon bloko mbok yo FB nan WhatsAppan konco menowo mantanmu balik nang siro akeh usaha gung lale ake blokir FB ne karoliane nanging nyatane seh kelingan wae akhire akun palsu digawe. Duh para dulur Jong lale ake wajibe nulung sing jomblo kae. Aja dibuli aja iece, mengko frustasi baikon diombe. Yang paling ciloko mantane nikah ngodiar ngamo akhire nekat marani nang resepsi ne hagawe kisroh wedi tamune dicekel banser gendut wetenge. Sebenarnya dia tidak gendut, tetapi perutnya kayak pahala bulan Ramadan. Apa itu? Berlipat-lipat. Sawak kok weteng kabeh to, Kang? Kang. Gendut jomblo, kelar hidup lo. I jomblo iki. Mas aja jomblo, Kang. Dereng gak ada bojo, Kang? Dereng, umurmu piro? 58 jomblo, bid'ah. Wong Kanjeng Nabi selawet taune rabi 58 rong rabi. Eh? Loh, kok cucu dua? Oh, tau rabi. Saiki dudo. Loh. Kalau ngomong-ngomong ra nduwe bojo, kekrek ndasmu lho kowe. Oh, cangkeme mburike bosok kae. Ya, dongake muga-muga mulai bojomu mateng meneh. Tapi kalau yakin Bansri ini sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Bukti apa kumise putih kabeh. Jos lho. Semangate banter. Wis sepuh cek gelem banser. Iya. Sawer. Ah, berkah. Maju gerak. Wuduh tiba barang. Iya. Ya. Namanya rohani. Lo wingi bar nyawer banser teng Banyuwangi mriko mulih wonge setruk ngoten. Ora. Makasih Pak Rohani ya. Mudah-mudahan Rohani panjang umur. Amin. Wong sak donya mati Rohani urip dhewe. Amin. Niki jenenge Rohani. Maju perut, pantat mundur. Iya. Rohani. Bagaimana kemudian NO itu tidak kuat? Sing sepuh ra gelem pensiun dadi banser kok. Ngono banser dinyek sengit aku. Iki napa mboten? Sing didelok sing elek-elek. Banser bubarke pengajian, engko dhisik. Apa ya kabeh banser ngono kuwi? Itu kan hanya sebagian oknum dan mereka punya alasan. Mila kula kandha karo kanca-kanca nganjuk, wis li pengajian sapa wae aja mok bubarke aja mok larang dirungokke wae. Nganti pengajian nyinggung-nyinggung ahli sunnah, nganti pengajian ora gelem karo Pancasila, ngosak ngasih NKRI, parani apa karepmu ngono carane. Tapi lah urung-urung wis mok larang, kuwi sing elek awake dhewe tak kandhane. Wong-wong kuwi mbiyen ra kondang, tapi gara-gara sering dilarang dadi kondang wong promosi gratis. Jadi kanca-kanca ngoten niku sikape. Kula niku lahir batin NU. Njaba jero kula niku NU nganti sempak kuwi rupane ijo ta. Itu cintanya saya dengan NU. Malah ibu-ibu jawab, "Aku ndelok matane." Kenapa saya cinta dengan NU? Salah satu dalil yang kemudian hari ini bisa kita sampaikan sampai sedekah bumi. Peringatan Desa Sidokiri yang ke-162. Napa? Sidokiri mangato saya gue wisan aku tak. Kowe yo pengen duit? Jo. Kowe pengen. Rene, maca Pancasila 1000. Rene. Jalok mikir, jalok mikir. Mik. Oh, Jos, sakete NO. Nunut urip. Cross. Ayo, Pancasila, Pak Drono. Jenengmu sapa jenengmu? Heh? Iki ngomong apa kamu ya? Mikir mati ki, Son. Ayo, urip ki. Sarunge mem lotra. Mau cepat nasi lah ngadek. Yo, ngora apa? Engko lak mlotok tak gojengi, ha ta. Jenenge sapa le? Taufik. Solak gede pengen dadi banser apa ora? Nggih. Ah, Jos, banser. Tak dongake sok kowe banser bojomu muslimat. Tuwa. Ya tuwa kok. Apa bedanya muslimat kalau fatayat? Beda, fatayat ambune parfum, muslimat balsem, beda. Ayo, Taufik kelas berapa? Kelas 7. Yo, yo diwaca. Ayo, Pancasila. Pancasila. Bismillah dise. Bismillahirrahmanirrahim. Serap apa? Pokoknya ayo, kowe bengok jamaah nek roke. Hari ini Pancasila dipimpin oleh Taufik, calon Mbah Mudin Sidokarin. Ayo, ayo le. Pancasila. Sing tegas ngono kaya banci, Pancasila. Sing tegas Pancasila. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Khatam. Oh, Jos. Enam, sebentar lagi melorot sarungnya. Satu sewu. Melotro. Telan rohani guyu sing maju mau tengen tok. Kayak telan. Alani rohani. Oke, kader NU kudu kuat. Yo le ya. Bangga jadi orang NU, jangan pernah menjelek-jelekkan yang lain. Pokoknya kita bangga dengan NU kita. Enggak usah menjelekkan aliran lain, enggak usah menjelek-jelekkan golongan lain. Boleh meyakini dan fanatik kepada NU, tapi jangan pernah menjelek-jelekkan orang lain karena itulah Indonesia. Oh no. Taufik iki insyaallah dadi Mbah Mudin. Ketok kok rupane kaya bandoso kok ketok. NU nunut urip 100.000 adake. Ya, nggih anu nggih sekolah malah nggih tuku paketan. Napa dalil sing sering digunakan orang NU ketika kemudian kita berurusan dan berkaitan dengan budaya? Sedekah bumi ini lah budaya, Pak. Al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Begitu kampung Sidokari tetap melestarikan budaya sedekah bumi, berarti jenengan termasuk orang-orang yang muhafadzah 'alal qadimi shalih. Mempertahankan tradisi lama yang baik. Napa sedekah bumi niku sae-sae? Orang yang mengatakan sedekah bumi itu elek, maklum dolane kurang adoh. Turune kurang bengi, kancane kurang okeh, kopine cangkire kurang gede. Boh, rohani bar 100.000 minggat iki piye? Bar kowe saiki cowilik. Tur awireng iki lho ya insyaallah. Yuda, Yuda Irma. Irenge masyaallah. ireng, Masya Allah. Niki banyak orang yang gagal paham memaknai budaya-budaya Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya nggih, kula ikhlas lillahi taala. Kula dibuli gara-gara ngaji babakan Islam Nusantara, kula ikhlas. Karena saya paham Islam Nusantara. Guru kula Habib Lutfi ridho dengan Islam Nusantara. Mbah Maimun ridho dengan Islam Nusantara. Pak Kiai Said ridho dengan Islam Nusantara. Kalau kemudian orang mengatakan enggak ada Islam Nusantara, adanya Islam rahmatan lil alamin. Ya niki wong nyuwun pau, nyuwun sewu mboten paham. Islam Nusantara itu merupakan pengejawantahan dari Islam rahmatan lil alamin. Soalnya napa? Sedekah bumi niki orang banyak gagal. Sing didelok niku namung casinge, ora delok kontene. Mung didelok wadahe, ora didelok isine. Sedekah bumi zaman Kanjeng Nabi ora ono. Apa lah ora ono zaman Kanjeng Nabi saiki belas ora oleh. Wong Kanjeng Nabi dawuh antum alamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan-urusan kamu kok. Ya oleh-oleh mawon. Lak wadah iki ora ono zaman Kanjeng Nabi, tapi mang delok isine. Pengajian, dikir, selawatan. Bukankah itu merupakan dawuh-dawuh Al-Qur'an? Nggih napa mboten? Lah nggih, pengajian napa dawuh Al-Qur'an? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Sing banter ngopo yuyum? Aku sing lara embengok, sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Amin. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Termasuk ruhani. Amin. Sing banter, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ababmu takon karo ahli dikir, bentuknya apa? Pengajian. Buktinya apa? Ngundang kiai pengajian. Isine sedekah bumi. Solawatan, dawe Al-Quran. Innallahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Apa yang kemudian bertentangan dengan Al-Quran? Ora ono. Hebate wong NU. Aksi bela tauhid ra perlu demo ning Jakarta, cukup tahlilan. Aksi bela nabi ra perlu demo, cukup maulutan. Aksi bela negara ra perlu demo, cukup istighosahan. Aksi bela ulama ra perlu demo, cukup manakipan. Aksi bela Quran ra perlu demo, cukup semaan. Aksi bela ilmu ra perlu demo, cukup sorokan. Aksi bela kimcil lamaran. Wahai adik berjilbab pink, mata Ibnu memandangmu bling bling. Tapi sorry Ibnu beda pemikiran dengan dia. Ibnu mikir dia, dia mikir saya. Salahnya tang bundi. Perintah sedekah jelas, khud min amwalihim sedekah. Begitu sedekah bumi cetha jenengan dong ngetokke ragat nggih nyengkuyung bareng-bareng. Kan ana wayangane Gus, napa wayangane iku bertentangan dengan agama? Justru wayang dijadikan metodologi oleh Wali Songo untuk mensiarkan Islam. Milombian zaman terus niku mayang, niku bendino takon dalil kali kulo. Gus kulo pengen ngaji babakan niki melalui pewayangan, oke. Bocah niku ngaji kitab hikam kali kulo ben bulan. Artinya apa? Wayang juga bisa dijadikan sarana dakwah kaya dene Wali Songo. Sing salah niku lak tiyang sida kare ngomong ngeten, iki kudu wayangan. Lah ora wayangan pageblok, lah kuwi cangkem bosok tak kandhani. Ora ana urusane wayang karo pageblug, awake dhewe niate wayangan namung nguri-nguri budaya. Maka dakwahnya Gus Miftah napa? Me, karena dua ini. Ada agama, ada budaya. Ciri dakwahnya Gus Miftah itu apa? Membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Ngoten. Kenapa kok bentuknya sedekah bumi? Iki matur nuwune karo Gusti Allah. Melalui sedekah bumi jenengan diajari supaya ngajeni bumi. Ini sekarang orang sudah tidak lagi menghargai bumi, mendaki gunung, nyuwun sewu, tidak merawat kelestarian lingkungan. Orang ngetok kayu sembarangan, akhirnya banjir di mana-mana. Orang buang sampah sembarangan, itu namanya tidak bersyukur terhadap bumi. kudune jenengan jaga. Napa kok duwe bumi kudu disyukuri? Bumi niku istimewa. Tanah niku bahasa Arabe napa ardun. Tanah niku asal katanya sama dengan ardun. Fil ard itu artinya bumi. Nggih napa mboten? Bumi. Kenapa kok bumi niku ardun? Asal kata dari ardun menika ridho. Mila awake dhewe niku belajar ikhlas mang belajar saking bumi. Bumi niku diidak-idak orang lawan, diuyui ora emosi. Itu bumi. Tapi sifatnya bumi napa? Jenengan jarke mawon regane saya suwe saya larang. Mila jenengan dadi wong iki kaya bumi, akeh ngalahe, akeh nrimane, akeh ikhlase. Semakin lama wong-wong sing akeh ridone, derajate bakal mulya, bakal larang regane. Ana sing takon kali kula, kok ana wong gaweane nesu, gaweane gawe masalah, napa niku mboten terbuat dari bumi? Tetap orang-orang yang suka marah dia buat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Mila kok bapak-bapak bojone ngamuk. Mama. Tanah sengketa modar kowe. Tak uruske sertifikate. Ayo kowe ngomong. Maka saya dukung, saya support sedekah bumi. Kita lestantunaken sebagai bentuk rasa syukur kita ke Allah atas anugerah berupa bumi dan airnya. Itulah konsep tanah air Indonesia, mencintai tanah dan air. Wujute sedekah bumi. Sampun jam setengah to pengajiane pun rampung. Aku wis kesel, Bro. Kowe penak mong hae. Aku bengok-bengok kelangan 600.000. Waduh. Bayare rong karuan. Sitokire. Yuk, selawat hasbi robbi. Tutup. Sedanten ngadeg selawatan kan lo hasbi robbi terus ndonga bareng-bareng rampung. Shallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi Allah nulung kula panjenengan sami. Amin. Mugi-mugi Allah menyelamatkan Indonesia. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad ha illa Allah hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi nur Muhammad la ilaha illallah hiduplah Indonesia raya turua Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tu dua, hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku,